biar sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang setia mengikuti terus program ini, insyaallah pada hari ini kita akan membahas surah Al-Anbiya ayat ke-29 dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang akan kita kembangkan dalam pertemuan kita atau dalam kajian kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Suhedi MA. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-29, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Yang artinya, dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang mulia ini tentunya memiliki munasabah yang kuat dan erat sekali dengan pembahasan kita pada surah Al-Anbiya ayat ke-28, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah lah yang maha mengetahui, maha mengetahui apa yang ada pada makhluknya, sedangkan makhluk tidak mengetahui kecuali apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar atau apa yang ia sedang rasakan. Bahkan dia tidak mengetahui apa yang berada di belakangnya. Berbeda dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu di alam semesta ini. Tidak ada yang terlindung, yang dapat bersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman pastilah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia kerjakan, baik dalam kondisi beramai-ramai ataupun dalam kondisi bersendirian, sehingga dia senantiasa mawas diri dan senantiasa mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, takut dari azab Allah dan harap daripada rahmatnya dan pengampunannya. Nah, kita selalu membaca di dalam ayat kursi, di mana di dalam ayat kursi itu terdapat pernyataan atau firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi, pengetahuannya meliputi alam semesta, bumi dan langit dan segala isinya yang berada di dalamnya. Namun demikian, ayat yang mulia ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar ini mensinyalir bahwa kelak akan ada orang-orang yang mengatakan aku adalah Tuhan selain Allah. Nah, apa yang disinyalir oleh Al-Quran kiranya telah menjadi kenyataan kalau sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengenal Fir'aun yang kemudian diabadikan Allah Subhanahu wa taala pernyataannya di dalam Al-Qur'an, ya. Di mana Fir'aun pernah mengatakan bahwa akulah Tuhan kalian, ya. Maka sembahlah aku. Ya. Kemudian Fir'aun juga pernah mengejek kepada Nabi Musa dengan mengatakan kepada Haman sebagai katakanlah perdana menteri atau orang kepercayaannya ketika itu, ya Hamana, Ibni li sarh al-'alli attali'u ila ilahi Musa. Wahai Haman, coba buatkan tangga bagiku sehingga aku dapat mengintip Tuhannya si Musa itu. Nah, tentu ini adalah penghinaan, pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya orang yang melakukan itu adalah orang yang kelak akan mendapatkan balasan neraka Jahannam, dan perbuatan itu tergolong dalam dosa besar yang tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala dengan kecuali dengan taubat nasuha. Oleh karena itu kemudian Allah mengatakan, kami beri balasan dengan Jahannam. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menegaskan, najzihi Jahannam. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan orang tersebut ke dalam neraka Jahannam wal iyadu billah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau dimadu di dalam perkataan, tidak mau disyarikatkan di dalam pernyataan dan dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala menuntut dari hamba yang telah Ia ciptakan adalah untuk menyembahnya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan begitu juga kita mengenal surah Al-Ikhlas, surah yang secara khusus menegaskan keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sekutu baginya dari makhluk yang manapun. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Suhaidi yang akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Ardiansah, Dr. Ardiansah, yang telah menjelaskan ayat ayat surah Al-Anbiya ayat 29. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memberkahi amal kita dan segala perbuatan kita sehari-hari. Amin. Baiklah pemirsa di manapun berada, bahwa ayat surah Al-Anbiya ini ayat 29 yang mengatakan, wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najziz zalimin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita dituntut untuk tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang pantas kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan manusia belum ada bisa menjadi ada, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menurunkan hujan, Tuhan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, Tuhan yang mematikan kita, Tuhan yang mengkiamatkan dunia. Maka itu yang harus, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang harus pantas kita sembah, yang harus kita jauhi untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu adalah ajakan daripada iblis. Iblis itu senantiasa mendorong manusia untuk menjadikan kita supaya kafir, dan dia akan menemani kita di neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang syirik dan orang-orang yang tidak patuh kepada Allah, pasti Allah binasakan. Sebagaimana Azar di masa Nabi Ibrahim mengaku dirinya Tuhan, binasa, dibinasakan Allah. Begitu juga Abu Jahal yang menganggap, ya Muhammad, kalau benar-benar Tuhan itu ada, belah dulu bulan. Maka Nabi Muhammad membelah bulan, ternyata dia tetap tidak beriman kepada Allah, maka Abu Jahal dibinasakan Allah. Begitu juga Fir'aun, semua yang tidak patuh, yang membangkang Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar, ketika manusia berada di akhirat nanti, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah tidak aku kuutus seorang nabi, mereka memberikan kabar gembira supaya kamu semua masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir menjawab, "Iya ya Allah. Jadi kenapa kalian tidak beriman? Maka tempat kalian di neraka jahanam, na'udzubillah." Maka yang beruntung pada ketika itu dalam surah Az-Zumar adalah orang-orang yang beriman dan tunduk dan patuh dan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dulu dapat disampaikan dalam surah Al-Anbiya ayat 29. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh dan tidak kita menzalimi diri kita dan untuk diri kita dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Suhedi, menarik sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, dijelaskan bahwa sesungguhnya tadi ada di penghujung pernyataan dari beliau bahwa jangan sampai kita menzalimi Allah Subhanahu wa taala dengan mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, karena kezaliman yang dilakukan lewat kesyirikan itu kelak akibatnya, dampaknya, bahayanya, azabnya akan menimpa diri kita sendiri. Subhanallah, tentu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat, maha kuasa, maha berkehendak, maha meliputi pengetahuannya seluruh alam ini. Tentunya tidaklah dapat dizalimi dalam artian yang makna yang sebenarnya. Tapi katakanlah ada orang yang hendak menzalimi Allah Subhanahu wa taala dengan mensyarikatkannya atau dengan menduakannya, maka sesungguhnya perbuatan itu bukan berarti kemudian Allah terzalimi dengan kemusyrikan yang ia lakukan. Karena sebenarnya ketika ia berbuat kesyirikan dan berlaku mendua terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sedang menzalimi dirinya sendiri. Dan inilah yang kemudian ditegaskan di akhir pada ayat ini, kadzalika najzuz zalimin. Setelah Allah mengancam dengan neraka jahanam bahwa orang yang berbuat syirik itu kelak akan masuk ke dalam neraka jahanam, itulah bagi balasan bagi orang-orang yang zalim. Tidaklah dapat difahami bahwa Allah itu akan terzalimi dengan kesyirikan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang kekuasaannya kalaupun seluruh makhluk di alam semesta ini kufur dan ingkar kepada Allah. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak pula bertambah kekuasaannya, tidaklah bertambah kekayaannya dan derajatnya kalau seluruh makhluk di muka bumi ini taat dan beribadah serta menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kaya, Allah berkuasa sebelum manusia ada, sebelum makhluk ada, dan Allah tetap berkuasa selama makhluk dan manusia itu hidup, dan Allah tetap berkuasa dan kaya dan meliputi segala sesuatu di alam semesta ini sekalipun manusia ini kelak sudah ditiadakan. Jadi ada satu kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat ini, bahwa sesungguhnya orang-orang yang berlaku syirik, orang-orang yang mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku, hari ini kita menjumpai banyaknya aliran-aliran sesat yang jumlahnya di Indonesia tidak kurang daripada 400-an aliran sesat, bahkan ada yang mensinyalir sampai ribuan aliran sesat. Di antara pemimpin-pemimpin aliran sesat itu ada pula yang mengatakan aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik, karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat-sangat luar biasa. Inna syirka la zulmun azim. Demikianlah mungkin poin yang menjadi catatan penting bagi diri kita. Mari kita jauhkan diri kita dari segala bentuk kemusyrikan, baik itu dalam perbuatan, dalam niat, dalam af'al, dalam perkataan. Ya, jadi kita jauhkan syirik dari niat kita, dari hati kita, dari perkataan kita, dan dari perbuatan kita. Karena Allah wajib kita esakan dalam hati, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Semoga hidup kita dalam tauhid, dan kelak ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala juga dalam tauhid, karena tauhid adalah jalan keselamatan. Demikianlah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf dan